بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah. Kita diberikan nikmat sehingga bisa berkumpul silaturahmi sekaligus juga bisa bermuajahah secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang insyaallah, dan kita juga selalu berharap serta berdoa mudah-mudahan apa yang kita baca pada pagi hari ini dan juga hari-hari yang lalu jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita juga tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan dari apa yang kita baca pada kitab Kifayatul Akhyar yaitu tentang wajib haji. Jadi wajib haji itu ada tiga. Pertama, ihram dari miqat. Yang kedua, melontar jamarat tiga kali. Yang ketiga yaitu al-halku, mencukur rambut. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah baca sampai wajib haji yang kedua, yaitu melontar jamarat. Tapi ada bagian melontar jamarat yang belum kita baca. Nah, insya Allah kita baca pada pertemuan hari ini. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. فرع إذا عجز عن الرمي بنفسه إما لمرض أو حبس. عليكم السلام ورحمة الله. إذا عجز عن الرمي بنفسه إما لمرض أو حبس فله أن يستنيب من يرمي عنه، لكن لا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رمي النائب عن نفسه، ويشترط في جواز النيابة أن يكون العذر مما لا يرجى زواله قبل خروج وقت الرمي. Idza ajiza ar-rami, kalau idza ajiza an-rami, kalau orang tersebut tidak mampu untuk melontar jamarat gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idza ajiza an-rami, kalau ada orang yang ajiz ya, yang tidak mampu an-rami untuk melontar jamarat binafsihi, melontar jamarat sendiri, imma limaradin, entah karena dia sakit, seperti ya sakit, atau kemarin yang ditanya oleh beberapa teman, kalau tangannya buntung. Oh, tangannya buntung biasanya masih bisa ya, artinya kan orang yang tangannya kebuntung itu mereka punya cara sendiri untuk memegang batu gitu. Atau bisa kayak ya tentu kalau buntungnya satu tangan penuh kan itu yang jadi masalah. Tapi itu bagian daripada orang yang tidak mampu melontar jumrah sendiri di maradin karena sebab sakit atau hafsin atau karena terpenjara. Artinya mungkin dia dalam keadaan yang, artinya kan mungkin setelah pulang wukuf kesehatannya menurun misalnya. Kesehatannya menurun, akhirnya dia dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit harus dia istirahat selama beberapa hari sehingga meninggalkan waktu waktu jamaratnya tertinggal gitu. falahu ayyastaniba, maka dia bolehlah, boleh bagi dia untuk meminta perwakilan. Minta perwakilan itu maksudnya minta diwakilkan. Mayyarmi anhu, kepada orang yang melontar anhu untuk dirinya. Lakin akan tetapi la yasih, tidak sah romyun na'ibi, melontarnya jamaratnya perwakilan tersebut anil mustanibi, dari orang yang diwakilkan, illa ba'da romyin na'ibi an nafsihi, kecuali setelah dia melontar jamarat untuk dirinya sendiri. Jadi perwakilan boleh, syaratnya kalau yang diwakilkan atau kalau yang mewakilkan itu sudah melontar jamaratnya sendiri. Jadi katakanlah dari mulai tanggal 11 jamarat ula usta akobah, dia udah mulai sakit, kemudian masuk klinik, stay di dalamnya, gak boleh keluar, maka dia wakilkan katakanlah kepada adiknya misalnya, atau kepada mutawifnya. Jadi mutawifnya itu jadi naib, jadi perwakilan. Boleh dia ngewakilin ngelontar jumrah, boleh, tapi syaratnya dia ngelontar jumrah dulu buat dirinya ula usta akobah, balik lagi dia ke ula untuk melontar jumroh an fulanin bin fulan, nah, untuk saudaranya fulan bin fulan. Kenapa enggak bisa ini Ustaz, ula dua kali, usta dua kali? Enggak bisa, karena kan syaratnya harus tertib. Syarat tertib itu mengharuskan dia selesai semuanya dulu, baru dia boleh melakukan ibadah untuk orang lain. Jadi syarat tertib itu tidak boleh terputus, sama sebagaimana wudu. Jadi adanya syarat tertib itu mengharuskan dia menyelesaikan tiga jamarat itu, baru kemudian dia balik lagi ke awal kalau dia mau mewakilkan orang lain, begitu. Ramyun na'ibi anil mustanibi illa ba'da ramyun na'ibi an nafsihi. Jadi tidak sah itu melontarnya seorang wakil kecuali setelah dia menyelesaikan lontarannya sendiri. Wa yushtaratu fi jawazin niyabah. Jadi boleh itu ya mewakilkan. Nah, disyaratkan apa? Yushtaratu, dan disyaratkan fi jawazin niyabati, dalam hal bolehnya memberikan perwakilan untuk melontar jamarat, ayyakunal uzru. Syaratnya apa? Uzur yang membuat dia tidak bisa datang ke jamarat itu, mimma la yurja zawaluhu, adalah uzur yang memang tidak mungkin bisa normal lagi, qabla khuruji waqtir rami, sebelum keluar waktu melontar jamarat. Jadi mimma la yurja zawaluhu qabla khurujihi waqtir rami, qabla khuruji waqtir rami. Jadi dia uzur yang membuat dia enggak bisa datang ke jamarat adalah uzur yang memang la yurja zawaluhu, sesuatu uzur yang memang tidak bisa diharapkan hilang. Artinya nih bakalannya enggak sembuh. Kata dokter, bisa enggak dok nih lontar jamarat? Ibu itu harus nginap di sini kayaknya paling sebentar 3 malam. Ah, 3 malam kan lewat itu. La yurja zawaluhu, tidak bisa diharapkan kesembuhannya, tidak bisa diharapkan hilangnya uzur tersebut sebelum keluar waktu melontar. Jadi melontarkan cuma waktunya 3 hari. 2 hari nafar awal, 3 hari nafar tsani. Katakanlah yang 2 hari lah. Yang ini enggak bisa nih, bisanya setelah 2 hari. Ah, itu syaratnya tuh. Jadi la yurja zawaluhu, tidak diharapkan, tidak mungkin bisa sembuh ini penyakit, tidak mungkin bisa hilang ini penghalang sebelum keluar waktu rami, yaitu 2 hari itu sebelum keluar waktu melontar. Fa idza wujida syart, kalau kemudian syaratnya itu terpenuhi, artinya dia termasuk orang yang tidak mampu untuk melontar jamarat sebab sakit atau sebab terpenjara, idza wujida syartu, kalau ditemukan ada apa, kalau ada syarat tersebut, tsumma zala al-uzru 'anil mustanibi, kemudian uzurnya itu hilang dari orang yang mewakilkan itu. Jadi orang yang sakit itu uzurnya udah hilang, wal waqtu bakin, dan waktunya masih ada tersisa, ajza'ahu 'ala al-madhhab, itu perwakilannya sah gitu. Benar gak gitu teksnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada syarat, udah ketemu nih syaratnya nih. Syaratnya adalah sakit. Sakit kata dokternya, ini kayaknya sih gak bakal sembuh kecuali setelah 2 hari. 2 hari udah lewat tuh nafar awal gitu. Maka yaudah diwakilin aja lah ntar ya Maret. Ternyata baru 1 hari nginep di situ, 1 hari di klinik, ternyata badan udah sehat. Nah, kan gitu. Badannya udah sehat setelah 1 hari. Yang setelah tanggal 9, tanggal 12 dia bisa nih. 12, 13 dia bisa nih begitu. Jadi kan tetap tuh 3 kali, 10, 12, 13. 11-nya kan waktu itu sakit. Waktu sakit tanggal 11 dia pikir sakitnya bakal lama, sama kata kayak dokter tadi. Ternyata tanggal 11 sakit, malam itu juga bisa sembuh. Tanggal 12 dia bisa lontar jamarot. Kan gitu. Cuma kalau udah ditemuin syaratnya, kemudian dia dengung mewakilin. Udah lu ya, wakilin gua lontar jamarot ya. Ternyata malam 12 dia sembuh. Cuma zalal uzru anil mustanid, kemudian hilang itu uzurnya, wal waktu makin, dan waktunya kan masih ada. Waktunya masih 2 hari lagi, 12 13. Kalau 13 sih udah nggak dapat, kenapa syarat? Karena kan wajib haji itu minimal 3 hari ngontar jamarat. 10 lontaran jumlah akobah, 11, 12 kan minimal 3 hari. Jadi kalau nggak itu ya, apa namanya, akobah atau yang 12-13. Masih ada nih 2 hari nih, tanggal 12 sih, tapi udah diwakilin. Wal waktu bakin, dan waktunya masih ada, ajza'ahu, sah itu perwakilannya, alal madhab, menurut pendapat madhab, alladhi qata'a bihil aktsarun, yang itu dikuatkan oleh kebanyakan ulama. Jadi boleh. Artinya kalau sudah diwakilkan dan ternyata prediksinya itu meleset, dikiranya bakal bed rest 2 hari, 2 malam, yang ternyata sehari semalam sudah selesai. Berarti perwakilannya sudah sah. Gitu. Jadi tidak perlu dia turun ke Mina untuk melontar jamarat. Ajza'ahu 'alal madhhab alladhi qad abila. Wallahu a'lam. Wa amma 'addu syaikhi, masuk ke wajib haji yang ketiga nih. Wa amma 'addu syaikhi al-halqa ay al-halqi. Al-halqi apa al-halqa? Al-halqa maf'ulun bihi dari fi'l mudmar. Jadi fi'ilnya mudmar. Wa amma 'addu syaikhil khalqa, apa sih kalau bahasa nahunya saya lupa itu. Iya, fi'il mudmar, mudhaf ilahnya jadi fi'il. Wa amma 'addu syaikhil khalqa min al wajibat, adapun perhitungan syekh, maksudnya pendapat Syekh Abi Syuja', yang memasukkan al-halqa, menyungkur rambut, minal wajibat, daripada wajib haji, fahiyya tariqatun, itu pendapatnya, pendapat apa istilahnya, pendapat sebagian madhab ulama Syafi'iyah. Sedangkan kemarin disinggung di masalah rukun haji, Imam Taqiyuddin al-Islam menyebut bahwa Syekh Abi Syuja' ini kelewatan satu rukun, apa? Namanya rukun mencukur rambut gitu. Mencukur rambut setelah sa'i itu di tanggal 10 itu bagian daripada rukun haji. Nah, tapi memang rukun haji atau bukan itu mencukur diperdebatkan. Jadi Imam Taqiyuddin al-Isni megangnya al-halqu itu rukun, sedangkan Imam Syekh Abi Syuja' melihat mencukur itu bagian daripada wajib haji. Fahiyya tariqatun, dan itu satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Wa qad taqaddama annahu ruknun, dan telah lewat pembahasannya, kita bahas di sebelumnya, annahu ruknun, bahwasanya mencukur itu rukun. Wa ala kulli hal, apapun itu maksudnya, baik itu pendapat bahwa ini rukun atau pendapat ini wajib haji, fala budda minal ityani bihi, dua-duanya sama-sama wajib dikerjain. Fala budda, harus minal ityani, untuk mendatangkan bihi, mencukur aja, harus kita cukur. Entah kata yang bilang wajib, kata yang bilang rukun, dua-duanya sama-sama harus dikerjain. Bedanya konsekuensinya, kalau yang bilang rukun kagak cukur, ya hajinya gak sah. Tapi kalau yang bilang haji, yang bilang wajib haji, hajinya sah, cuman dia wajib ganti bayar dam. Intinya sama dua-duanya. Fala budda minal itiyani bihi, wajib dikerjain. Au bitaksiri, atau sekedar memendekkan saja. Jadi kalau al-haqqu itu mencukur, ngabisin semuanya. Isim al-halqu ismun ala sabilil hikayah atau ala daripada ihram. Iya, betul. Wah. Addu apa adda di teksnya? Waalaikumsalam Fif. Wa amma adda apa addu? Kalau wa amma mestinya addu. Addu syekhi, jadi mudhaf ilaih itu. Addunya mudhaf, syekhnya mudhaf ilaih. Dia itu berfungsi sebagai masdar, dan salah satu fungsi masdar itu bisa memansubkan, bisa menafsubkan isim sebelumnya, karena masdar berfungsi sebagai fi'il, begitu. Makanya wa amma addu syekhi al-halqa. Wa amma, amma itu kan apa ya, adapun, dan amma itu biasanya enggak ketemunya sama fi'il, jadi makanya itu addu jadi masdar itu. Kecuali kalau wa amma an adda syekhu gitu. Tapi apapun jadi intinya Imam Taqiyuddin Alisni ingin menjelaskan bahwa adapun perhitungan Syekh Abi Syuja bahwa al-halqu mencukur adalah wajib haji gitu. Itu sudah kita bahas bahwa wajib mencukur itu rukun haji. Jadi dua-duanya sama, baik orang yang bilang cukur itu rukun atau orang yang bilang cukur itu wajib, dua-duanya harus dikerjakan. Au bitaksiri, atau minimalnya dipendekin. Dipendekin itu dalam arti cuman ya dipotong beberapa lah ya. Kalau cukur kan semuanya. Dan biasanya kalau orang haji itu semuanya. Biasanya nih ada mutawif yang rajin deh. Mutawif yang rajin tuh di tas ininya tuh, di tas dadanya tuh dia nyimpen juga tuh alat cukur yang elektrik tuh kayak gitu. Jadi jemaahnya nggak usah datang ke barbershop. Barbershop lumayan tuh, kalau dia cukur abis itu 10 real, kalau cuman mendekin 5 real. Ada yang 15 real tuh, mahal tuh. Ya 5 real tuh kalau kita Indonesiain jadi kira-kira berapa tuh? Ya 15.000 standar sih ya, standar. Cuma 15.000 kali 1 juta orang. Makanya tuh yang orang India, Bangladesh yang tukang cukur sana juga pada pulang kampung gara-gara corona. Jemaahnya kan gak ada. Jemaahnya gak ada sekarang. Wa amma al-banu. Wa aqalluhu. Dan paling minimalnya mendekin rambut itu salah sesyaratin, yaitu tiga helai rambut. Wa fi hadis Jabir radhiyallahu anhu, dan dalam hadis riwayat Imam Jabir, hadis riwayat sahabat Jabir radhiyallahu anhu, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaru ashabahu, memerintahkan para sahabatnya, ayyahliqu, untuk mencukur, au yuqassiru, atau memotong memendekkan rambutnya. Naam, al-afdalu lirrijali al-halqu, yang paling afdol, yang paling utama lirrijali, bagi orang laki-laki, al-halqu, yaitu mencukur rambut. Lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam, ya karena sederhana, karena Nabi Muhammad melakukan itu, Nabi Muhammad mencukur. Thumma dhalika fi wa sallama dhalika fi hajjatil wada, Nabi Muhammad mengerjakan itu, artinya Nabi Muhammad mencukur habis rambutnya di musim haji wada. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kenapa lebih afdal, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma ighfiril muhallikin, Allahumma ighfiril muhallikin, Allahumma ighfiril muhallikin. Dalam riwayat lain Allahumma arhamil muhallikin. Allahumma ighfir lil muhallikin, ya Allah ampunilah bagi orang yang mencukur rambutnya habis. Sampai dua kali muhallikin, wa fi salisati, dan yang ketiga lil muqassirin. Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muqassirin. Jadi tiga kali Nabi Muhammad berdoa minta ampun, duanya buat orang yang cukur habis, satu lagi buat yang cuman mendekin doang gitu. Jadi tapi kalau Indonesia hampir semuanya sama, pulang haji tuh botak semuanya. Karena di ini nama mutawifnya begitu. Jadi mutawifnya tuh berhasil memotivasi para jemaah untuk mencukur rambutnya. Naam. Law nadhara al-halqa. Kalau kemudian dia nazar al-halqa untuk mencukur rambutnya habis. Jadi dia nazar nih. Ketika dia ihram dia nazar. Saya nazar nanti selesai ritual haji saya mau cukur habis. Jadi dia nazar gitu. Nah, aslinya kan wajib memang, wajib hajinya kan antara dua, mukhtar, pilihan, entah dia mencukur atau dia memendekkan. Tapi dari awal dia sudah nazar, dia sudah menetapkan bahwa saya tuh pengennya nazarnya tuh mencukur, cukur habis begitu. Lau nazar al-halqa, kalau kemudian dia menazarkan untuk mencukur rambutnya, qala al-Ghazali, Imam al-Ghazali mengatakan, lazimahu, maka dia harus. Bila khilaf tanpa perdebatan. Jadi ketika nanti selesai sa'i tanggal 10 setelah tawaf ifadah sa'i, dia harus cukur tuh, wajib tuh. Artinya kewajibannya bertambah menjadi kewajibannya tuh tidak lagi punya pilihan. Pilihan memendekkan sudah hilang karena sebab dinazarkan. Qala al-Imam, akan tetapi Imam al-Juwayni mengatakan wa nassu alaihi, dan dinaskan atas tersebut, maksudnya ini nasnya Imam Al-Juwayni, fala yaqumu taqsiru hina idzin maqam al-halqi, maka tidak sah at-taqsir, memendekkan ketika itu untuk menggantikan posisi mencukur. Benar gak? Iya benar. Dari awal dia wajib hajinya kan antara dua, entah itu dia cukur entah itu dia mendekin. Kemudian saya nazar nanti kalau selesai gini-gini, dia pilih cuman dia cuman satu pilihan yaitu al-halqu, maka wajib dia mencukur. Maka kata Imam al-Juwayni, fala yaqumu at-taqsiru, maka tidak sah at-taqsiru yaitu memendekkan hina idzin, ketika itu maqam al-halqi sebagai pengganti cukur. Enggak bisa, Ustaz. Itu mesin cukurnya enggak nyala. Baterainya habis, dia orang ke-30. Itu mutawifnya udah cukur 29, pas 30 mati. Padahal dia orang yang nazar. Yaudah kalau gitu pendekin aja lah. Gak bisa, mendekinnya tuh tidak menggugurkan kewajiban nazarnya. Gitu. Jadi dia masih punya nazar. Walirrafi'i yu'ih fihi ishkal. Dan dalam pendapat Imam Ar-Rafi, dalam kitab Imam Ar-Rafi'i fihi ishkal. Masalah ini ada ishkal. Ada ishkal itu apa? Semacam apa sih istilahnya, masalah, kok nggak boleh sih? Kan namanya wajib haji kan antara dua, antara al-haqqu at-taqsir begitu. Kenapa kemudian kalau at-taqsir itu tidak bisa menggantikan al-haqqu, padahal dalam konteks, dalam fikih aslinya, dalam hukum aslinya at-taqsir itu bisa menggantikan al-haqqu begitu. Apakah mungkin nazar itu kan gini? Apakah mungkin nazar bisa masuk dalam hal nusuk haji, dalam hal manasik haji? Karena manasik haji itu antara rukun atau wajib haji. Dan dua hal ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dinazarkan. Karena sesuatu yang dinazarin itu haruslah sifatnya sunnah. Karena nazar itu kan ijabu kurbatin bisiwah, mewajibkan ibadah yang tadinya tidak wajib jadi wajib, disiratin dengan redaksi ucapan nazar. Sedangkan seluruh ritual manasik haji itu antara wajib atau rukun, di dua-duanya harus dikerjain. Maka yang enggak mungkin nazar masuk dalam hal ini, karena nazar atau tidak nazar dia memang harus ngerjain gitu. Jadi kalaupun dia pilih, pilihannya sifatnya ya istihbab juga, bukan sebuah keharusan juga gitu. Saya belum lihat ya iskal yang dimaksud Imam Rafi ini gimana, saya belum buka kitabnya. Tapi mungkin itu antara dua, antara nazar memang tidak bisa masuk dalam ritual haji karena nazar itu haruslah kurbah yang sunnah, ibadah yang sunnah, dan ritual haji itu ya sunnah, wajib, rukun. Ya, yang sunnah bisa, tapi yang al-halqu ini kan antara rukun dengan wajib. Emang harus. Atau yang kedua bisa jadi bagaimana mungkin hukum aslinya pun al-halku bisa digantikan dengan at-taksir. Wallahu a'lam. Nanti kita lihat Imam Ar-Rafi'i juga Imam Ar-Rafi'i di mana nyebutnya. Bisa jadi di Asy'arul Kabir, bisa jadi di apa namanya Al-Muharrar. Wa qala, kemudian Syekh Ibnu Syuja mengatakan, kita teruskan, wa sunanul haji, dan sunnah haji itu sab'un, ada tujuh. Al-ifradu, yaitu haji ifrad, wa huwa taqdimul haji ala al-umrah, mendahulukan haji daripada umrah. Wa talbiyatu, yaitu talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, wa tawaful qudumi, dan tawaf qudum, tawaf kedatangan. Itu sunnah haji ada tujuh tuh. Itu baru tiga tuh. Kemudian yang keempatnya, wal mabitu bil Muzdalifah, menginap di Muzdalifah setelah wukuf. Wa raka'at tawaf dua raka'at tawaf setelah tawaf. Wal mabitu bi Mina, menginap di Mina. Menginap di Mina itu ketika ayyamut tasyrik. Wa tawaful wada'i, dan tawaf wada', tawaf perpisahan. Itu dia empat wajib, empat sunnah haji setelah al-ifrad. Ifrad taqdimul haji ala umrah wa talbiyah wa tawaf qudum. Qad taqaddama anna al-hajja ala thalathati anwa'. Sudah kita lewat pembahasannya, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, bahwa yang namanya haji itu ala thalathati anwa'in, itu ada tiga jenisnya. Wa anna afdaluha, dan yang paling afdal itu adalah al-ifrad. Jadi ifrad, tamattu', dan qiran. Kalau urutannya yang paling afdal ifrad, kemudian tamattu', kemudian qiran. Kan begitu. Wa amma talbiyatu, sedangkan talbiyah, fatustahabbu hatta halal umrah hatta halal ihrami, itu disunnahkan, dianjurkan, hatta halal ihrami, sampai ketika dia sedang keadaan ihram. Artinya lagi ihram pun disunahkan, sedang disunahkan dalam, disunahkan untuk mengucapkan talbiyah. Naqlul khalaf anis salaf, karena gitulah yang dinukil oleh orang-orang khalaf daripada orang-orang salaf. Orang-orang salaf tuh banyak versinya ya, tapi yang di, kemudian yang disepakati yang namanya salaf tuh salah satu kurun ba'da rasul, tiga generasi setelah generasi Nabi Muhammad, generasi sahabat. Enggak ada DKI. Fatustahabbu halal ihrami hatta halal ihram. Fatustahabbu, maka disunahkan itu talbiyah, hatta halal ihrami, sampai ketika dia sedang melakukan ihram. Enggak ada hatanya. Fatustahabbu langsung halal ihram. Fatustahabbu halal. Oh iya, benar-benar betul. Hatanya enggak ada. Jadi maksudnya talbiyah itu nih salah nih. Tustahabbu, disunahkan itu talbiyah halal ihram selama kita ihram. Itu maksudnya. Salah nih teks ini. Fatustahabbu halal ihrami, maka disunahkan itu talbiyah sepanjang kita dalam keadaan ihram. Kenapa sepanjang dalam keadaan ihram kita disunahkan talbiyah? Linaqil khalafi, karena itu yang dinukil daripada ulama-ulama khalaf, dari ulama salaf. Ulama salaf itu kata sebagian ulama tiga generasi setelah Nabi Muhammad, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, ini Imam Abi Hanifah dan Imam Malik masuk ke tabi'ut tabi'in itu. Nah, tapi kata sebagian lain termasuk Ibnu Juma'ah kalau enggak salah, dalam saya lupa namanya itu kitabnya, itu yang namanya salaf itu tiga generasi orang-orang yang hidup di abad ketiga pertama setelah hijrah. Jadi dari mulai hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tiga abad setelahnya, sampai 299 Hijriyah. 300 Hijriyah ke sono, itu namanya khalaf. Nah, kalau pakai versi ini berarti empat imam madhab semuanya salaf. Empat imam madhab semuanya salaf. Jadi dari mulai awal hijrahnya Nabi Muhammad sampai akhir abad ketiga itu namanya salaf. Dan ini versi yang banyak diaminkan oleh ulama. Tentu tidak disepakati. Yang disepakati ketiga. sesuai dengan sabda Nabi, khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, cuma tiga Nabi Muhammad nyebut tuh. Sebaik-baik generasi itu generasiku, generasi sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, tiga gitu. Kalau cuma tiga ini kira-kira sampai 200 sekian Hijriah. Sampai 200 sekian, sampai 100 sekian Hijriah. Bahkan Imam Syafi'i itu enggak masuk tabi'ut tabi'in katanya gitu. Imam Syafi'i dikatakan enggak masuk tabi'un tabi'ut tabi'in. Jadi tabi'ut tabi'in itu berakhir di Abu Yusuf. Abu Yusufnya muridnya Imam muridnya Imam Abi Hanifah gitu. Tapi kalau pakai definisi salaf itu dari mulai hijrah Nabi sampai kemudian abad ketiga, ya Imam Syafi'i semua empat imam madzhab masuk dalam kategori salaf. Jadi disunnahkan, kenapa? Ya karena orang-orang salaf dulu mau begitu kok ngajarin kita ihram. Selama ihram tuh kita tarbiyah. Wa sunnatu, dan sunnahnya ayyuk sira minha, memperbanyak tarbiyah fi dawamil ihram, ketika dalam keadaan ihram. Wa tustahabbu, dan juga disunnahkan ihramnya itu ihram, tarbiyahnya itu qa'iman wa qa'idan. Baik dalam keadaan berdiri, waqaidan dalam keadaan duduk, waraqiban dalam keadaan berkendara, wa masyian lagi jalan. Lagi nongkrong nungguin teman-teman turun dari kamar depan hotel, labbaikallahumma labbaik, lagi duduk. Ntar teman-teman udah datang kita beri labbaikallahumma labbaik, jalan, labbaikallahumma labbaik gitu. Kalau dulu ya, film dulu tuh sepanjang jalan Allah orang labbaikallahumma labbaik. Kalau sekarang sih, saya sih belum haji gitu ya. Cuman pas ngeliat umroh tuh, kalau belum nyampe latar haram tuh belum pada tabi. Kalau masih depan hotel tuh belum tuh. Masih pada lirik kanan, lirik kiri. Ngapain? Lihat dagangan. Ntar diincer nih. Ntar gue pulang umroh, gue beli situ, gue mampir situ dah. Ntar gue pulang umroh, gue mampir situ tuh. Tuh ada mainan, cakep tuh. Ntar belum tuh, kalau belum latar ihram, belum nyampe latar haram tuh belum pada talbiyah. Orang sekarang dulu gitu. Tapi tetap ada 1, 2, 3 kelompok tuh datang dari hotel, labbaik Allahumma labbaik gitu. Jadi itu apa namanya, pergeseran waktu merubah pergeseran nilai. Wah, sunnahnya itu qa'idan wa raqiban wa masyian wa junuban, baik dia dalam keadaan junub wa haidan, dalam keadaan haid. Jadi dia juga disunnahkan untuk talbiyah. Wa yata'akkad istihbabuha, dan disunnahkan, makin menjadi sunnah, kuat kesunnahannya, fi kulli su'udin wa hubutin, ketika naik, hubut, su'ud, wa hubutin, dan turun. Ketika dalam keadaan berjalan naik atau turun, dalam keadaan ihram kalau lagi naik nanjat paling bagus apa nih, itu menjadi sunnahnya muakkad. Apalagi yang hotelnya di seberang apa namanya tuh, apa jalan, saya lupa itu namanya tuh, yang kalau ke haram tuh langsung ketemu tangga bypass ke lantai 2. Nah itu kan dari tempat dia hotel itu turun tuh, dari Masjidil Haram ke tempat dia tuh naik tuh gitu. Nah, itu su'udin wa hubutin. Wa inda hudusi amrin min rukubin au nuzurin, dan juga ketika hudusi amrin, ketika terjadi sesuatu, min rukubin, daripada berkendara, au nuzul, atau daripada istirahat, turun dari kendaraan. Wa inda istima'ir rifaq, dan ketika berkumpulnya teman-teman kelompok. Wa inda ikbalil layli wan nahar, ketika datang malam dan siang. Wa fi masjidil khaifi, dan juga makin sunnah itu talbiyah ketika berada di masjid al-khaif, yaitu ketika berada di Mina. Wal masjidil haram, dia tentu di dalam masjidil haram. Wala tustahabbu, dan tidak disunnahkan, tidak dianjurkan, fi tawafil qudum, ketika tawaf qudum. Jadi di masjidil haram sunnah talbiyah, tapi kalau tawaf qudum tidak disunnahkan. Tawaf qudum ya bacaannya bacaan tawaf itu. Wala fi sa'i, dan juga tidak dalam keadaan sa'i, adal jadid, menurut pendapat yang baru. Li'anna lahuma adhkaron, karena ketika tawaf dan juga sa'i, adhkaron takhusuhuma, dia punya zikir yang khusus untuk itu. Tawaf ada zikirnya, apa namanya, sa'i juga ada zikirnya. Dan itu dipandu nanti sama muta'if. Namun kita semua nih yang hadir di sini, dan juga teman-teman baik yang lewat rekaman, diberikan rezeki yang cukup untuk pergi umroh sekaligus haji di tahun yang sedekat mungkin. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Wala yulabbi dan tidak bertarbiyah fi tawafil ifadati, juga di tawaf al-ifadah. Jadi tawaf kudum enggak tarbiyah, juga tidak bertalbiyah fi tawafil ifadah ketika tawaf ifadah, wal wada juga ketika tawaf wada bila khilaf, tanpa perdebatan. Karena memang ada zikirnya. Ada zikirnya khusus li khuruji waqti talbiyati. Kalau yang tawaf ifadah dengan al wada li khuruji waqti talbiyati, karena sebab keluar udah waktu talbiyah. Li annahu yakhruju birrami ila jamratil aqabah. Karena waktu talbiyah itu sudah selesai, yakhruj sudah keluar. Birami ketika dia melempar ila jamratil aqobah, yaitu melontar jumrah aqobah. Kan dari Mina, nginep di Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina, dia lontar jamarat aqobah, lontar jumrah aqobah. Dari lontar jumrah aqobah, baru masuk ke Masjidil Haram, tawaf ifadah. Jadi ketika tawaf ifadah, jalan dari Mina ke Masjidil Haram, udah enggak ada talbiyah lagi, karena talbiyah sudah selesai ketika lempar jumrah aqobah. Tawaf ifadah, sa'i cukur. Besok tanggal 11 datang lagi ke Mina, ula usta akoba, ula usta. Jadi urutannya gitu ya. Jadi urutannya tanggal 9 wukuf, mulainya ketika zohor, selesainya subuh besok hari. Tapi biasanya orang kita habis maghrib udah jalan, nginep di Muzdalifah. Muzdalifah biasanya ritualnya dulu ngumpulin batu. Kalau sekarang saya nggak tahu tuh, tapi biasanya batunya sudah ada di mana-mana. Nginep di Muzdalifah, paginya turun ke Mina, di Mina lontar Aqabah, jumrah Aqabah, dari jumrah Aqabah, kemudian tawaf ifadah. Tawaf ifadah, setelah tawaf ifadah, sa'i, setelah sa'i dia cukur rambut. Selesai itu, tahallul awal sudah selesai. Bisa berganti pakaian, dengan pakaian yang biasa. Tidur di hotel, besok paginya datang lagi ke Mina. Tapi kalau datang ke Mina pagi-pagi tanggal 11 itu banyak resiko sebagaimana yang banyak kita dengar tentang berdesak-desakan. Maka Kementerian Agama sejak tahun berapa saya lupa itu menganjurkan jemaah Indonesia melontar jumrohnya malam hari. Jadi setelah Isya baru kemudian lontar jumroh 11, 12, 13 gitu. Setelah tanggal 12 selesai rontal jamarat, dia mau pulang, Bu. Artinya mau nafar awal, udah enggak mau ritual haji lagi, udah beres, silahkan. Tapi yang sempurna sampai tanggal 13. Tanggal 13 selesai, ya sudah, selesai ritual haji sambil nunggu jadwal keberangkatan pulang. Sambil nunggu jadwal pulang. Nah, disitulah kemudian waktu orang belanja, datang ziarah, datang ke guru, datang ke tetangga, mungkin dia punya kenalan, nah gitu. Atau juga beberapanya sertifikat. Nggak bisa, rontal jumlah nggak bisa dirapel. Nggak bisa dirapel. Kan tadi di awal, kalau dia nggak bisa, karena dia sakit atau di penjara, tadi penjaranya karena diisolasi macam-macam, maka lontar jumrohnya harus diwakilkan kepada orang yang bisa. Dan orang yang bisa ngewakilin itu syaratnya dia lontar jumroh dulu buat dirinya, baru dia lontar jumroh buat orang yang diwakilkan. Jadi nggak bisa dirampel tuh. Pokoknya wajibnya 3 hari. 10, 11, 12. Tanggal 13 nggak apa-apa. Cuman kan lengkapnya 4 hari. Artinya kalau 10 bisa, 11 nggak bisa, 12, 13 masih dapat nih kita. Nih. Gitu. Tapi kalau 10 bisa, tanggal 11 nggak bisa, 12 nggak bisa, kan cuma 1 hari itu kurang tuh. Ah, itu diwakilin. Boleh diwakilin kepada orang yang bisa. Bayar apa enggak? Ya urusan dia, mau bayar apa? Tergantung. Lo lontarin jumlah buat gue ya, gitu. Ya udah. Satu jamarat 20 real misalnya gitu, misal. Misalnya begini. Jadi enggak bisa dirapel. Dia ibadah yang sudah ada waktunya, dan kalau orang enggak bisa di waktu itu, maka dia minta digantikan kepada orang lain dengan catatan dan dia punya uzurnya tuh yang diperkirakan tidak mungkin selesai sampai masa lontar jumroh habis. Lontar jumroh habis kan tanggal 12 tuh yang wajibnya gitu ya. Kalau diperkirakan nih mas sakitnya nggak bakal sampai tanggal 12 nih, kayaknya tanggal 13, oh berarti wakilin aja gitu. Wa li'annahu yakhruju birrami ila jamratil aqabati. Fayaqta'uhu ma'a awwali hasatin maka yang namanya talbiyah itu fayaqta'uhu, talbiyah itu diputus, diselesaikan ma'awwali hasad, ketika dia lempar pertama kali Aqabah. Jumlah Aqabah pertama kali itu sudah memutuskan waktu talbiyah. Wa yustahabbu lirajuli raf'a sawti, dan disunnahkan untuk laki-laki raf'u sawti, mengangkat suaranya biha ketika talbiyah dunal mar'ah, tapi perempuan enggak boleh. Perempuan enggak boleh. Bal taqtasiru ala isma'i nafsiha, yang perempuan itu bal taqtasir, mencukupkan diri ala isma'i nafsiha, untuk memperdengarkan dirinya saja. Fa in rafa'at, kalau kemudian itu perempuan angkat suaranya, biasa perempuan muda tuh. Ya waktu umroh kan juga kita ngelihat tuh. Jadi perempuan muda yang semangat gitu ya, yang umur 30-an itu, yang datang umroh sama suaminya, kadang bawa anak gitu. Nah, itu ada yang semangat gitu. Itu fa in rafa'at, kalau perempuan ngangkat suara buat talbiyah, kuriha, dimakruhkan. Wakila, ada juga pendapat yahrum, diharamkan, bahkan diharamkan, tapi itu kila, pendapat yang lemah. Wa yustahabbu, dan dianjurkan ayyakuna sautur rajuli, dianjurkan suara laki-laki itu bisolati, apa namanya, dianjurkan untuk suaranya laki-laki, yaitu suara bisolati ala nabi, suaranya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqibaha, setelah talbiyah kan ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duna sautihi bitalbiyah, itu lebih rendah daripada suara talbiyahnya. Jadi sunnahnya begitu. Suara talbiyahnya kencang. Jadi kalau kita main level, talbiyah itu levelnya 100%. Nah, setelah talbiyah salawat turun 80%. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gitu. Wa yustahabu ayyaktasir ala talbiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disunnahkan untuk mencukupkan salawatnya itu, mencukupkan soal talbiyahnya itu dengan talbiyahnya Rasul. Jadi talbiyahnya enggak usah macam-macam, ngikutin talbiyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam aja. Bagaimana talbiyahnya Rasul? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Wal hamzatu min innal hamda, hamzah daripada kalimat innal hamda, yajuzu fathuha, boleh difathakan, annal hamda wan ni'mata wa kasruha wa huwa afsad, dan juga boleh dikasrahkan inna wa huwa afsad, dan itu lebih apa namanya, lebih afdal, lebih fasih. Wa yustahabu idza farigha minha, dan disunnahkan kalau sudah talbiyah, innahu yusalli an yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ayyasalahu ridwanahu wal jannah, dia juga meminta kepada Allah ridwanah, keridhaan Allah, wal jannah, dan juga minta surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayyasta'idha minan nar, jadi Allahumma labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udhu bika minan nar wa ayyasta'idha minan nar, minta perlindungan dari api neraka. Begitu doanya itu. Allahumma, jadi habis salawat, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika minan nar. Summa yad'u bima ahab, kemudian dia doa sesuai dengan yang dia suka. Wala yatakallam fi asna'i talbiyati, dan tidak dianjurkan berbicara di tengah-tengah talbiyah. Wa yukrahu salamu alaihi, dan dimakruhkan melakukan salam. Artinya jangan, kalau ketemu orang lagi talbiyah, dia biarin talbiyah aja. Lakin lau sallimu alaihi, akan tetapi kalau dia dikasih salam, radda, dia wajib jawab. Assalamualaikum warahmatullahi, dia lagi talbiyah, berhenti talbiyahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi kalau dia rombongan, cukup pemimpin rombongannya aja yang jawab salam. Nasu alaihi syafi'i, Itu yang dinyaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wallahu ta'ala alam wa amma tawafu, insyaAllah kita masuk wajib, wajib sunnah haji yang ke yang kedua besok, tentang tawaf, yaitu kalau di sini tawaf kudum gitu, insyaAllah ta'ala sunnah sunnah haji tawaf kudum. Mudah-mudahan bermanfaat, insyaAllah kita lanjut di pertemuan besok hari. Saya mohon untuk dikoreksi teman-teman yang dirahmati Allah, wabil khusus rekan-rekan sarjana muslim, terutama juga para guru-guru kami, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat yang mengikuti kajian ini baik live atau rekamannya, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui juga jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut. Dan saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.